Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Melanjutkan kajian kitab Iqtida' as-siratil mustaqim oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah rahimahullah, di halaman yang dicetakan yang anda bawa 137 dari kitab Iqtida' As-Siratul Mustaqim. Kita akan melanjutkan mulai dari perkataan Syekhul Islam rahimahullah: wa min hadzal babi annahu kana idza shalla ila 'udin aw 'amud. Dapat tak situasi dari website Maktabah Ulum? Tapi agak susah kalau dari situ. Ya. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa min hadzal bab annahu kana idza shalla ila 'udin aw 'amud ja'alahu 'ala hajibihi al-aymani aw al-aysar walam yasmud lahu samda. Dan termasuk dalam bab ini yaitu mukhalafatul musyrikin atau ahlul kitab, mukhalafatul kuffar, menyelisihi orang-orang kafir. Riwayat Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya bahwa sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla ila 'udin aw 'amudin, kalau beliau solat menghadap ke ud. Ud itu kayu, amud itu tiang. Ud itu kayu, amud itu tiang. Kalau ud berarti dia tidak nempel nyambung dengan atap. Tapi kalau misal tiang, dia nyambung dengan atap. Alakulihal. Rasulullah SAW kalau beliau solat menghadap ke ud. Ud itu kayu. Bisa tongkat atau lainnya. Atau amud, tiang. Ja'alahu 'ala hajibihi al-aymani aw al-aysar, maka beliau menjadikan sisi kanan atau kiri beliau, menjadikan penghadapan menuju ud tersebut itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Artinya lam yasmud ilai lahu samda. Lam yasmud di sini artinya lam yaqsud, tidak langsung menuju tepat persis ya dengan suatu tujuan pas gini. Somda, ya. Jadi seperti itu, ya. Paham gak? Hah? Beda kalau misalnya dia berupa tas, ya, enggak. Ini berupa apa? Rud atau amud, ngerti gak? Dia berupa kayu tinggi atau tiang. Maka beliau enggak langsung menghadap pas gini, ya. Tapi agak sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Cuman di area depan situ. Paham? Hah? Gimana? Paham tuh? Paham tuh. Jadi enggak pas hadapan wajahnya tuh enggak pas di tiang ini. Waalaikumsalam. Allah. Kalau misalnya pakai ini sah enggak dijadikan sutra? Sah jadi sutra. Di depan itu pas enggak masalah. Tapi kalau misalnya ud atau amud, kayu ataupun tiang, maka kayu ataupun tiang, waalaikumsalam, itu kan lebih tinggi dari manusia biasanya, maka nggak langsung di depan persis banget itu. melainkan agak ke kanan atau agak ke kiri. Kenapa begitu? Karena kewajiban persis banget dengan zat yang secara fisik lebih tinggi dari orang yang sholat ini seolah-olah dia sedang mengagungkan persis di tepat di depan di depan tiang gitu, seolah-olah dia seperti apa, mengagungkan zat yang lebih tinggi darinya, seperti orang-orang musyrik gitu. Masya Allah, kok tiga orang sama pecinya ya, peci tukang ojek. Masya Allah, wajah-wajah baru ya, wujuhu yawmaidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Rafi ya, antum dekat sini Rafi, kan mau baca. Nah, jangan di sana, nanti cepat tua kelihatannya. Dekat sini. Ta'al Rafi, taqarrab ilayya. Sabas, taqarrab ilayya. La tabtasim. Ayo. Pakai dulu. Sekarang wali hadza naha an salati. Udah persiap belum semuanya? Udah, masya Allah. Wali hadza naha an salah. Khalas. Mawjud, wajadta. Jadi ana ulang, Nabi SAW kalau salat menghadap qud atau amud, maka beliau menjadikan itu hadapannya enggak tepat persis di depannya, melainkan agak ke kanan, agak ke kiri, ya, agak ke kanan, agak ke kiri. Khalas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo taqarrab. Enggak usah pakai salam langsung. Ya. Ya lagi dekat-dekat biar kedengaran di swing. Ini panggung sini. Qala al-musannif rahimallahu taala, ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات وكما لا يصلي الى القبلة التي لا يصلى وكما لا يصلى الى القبلة التي يصلون اليها كذلك لا يصلى الى ما يصلون له بل هذا اشد فسادا فان القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الانبياء اما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وأيضا خلاص. قال ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة ولكن itu di sini Rasulullah SAW melarang sholat menghadap ke apa yang disembah selain Allah fil jumlah secara global, yaitu secara global dengan segala apapun bentuknya secara global, sholat menghadap ke hal-hal yang disembah selain Allah tidak boleh. Wa illam yakunil abidu yaqsudu dzalik, walaupun hamba tersebut tidak bermaksud menyembah selain Allah. Misalnya ada patung Brahmana, atau bukan patung, semacam poster, maka di sini ada pelarangan. Karena apa? Ada musyabah terhadap sujud kepada selain Allah Taala. Ada penyerupaan, walaupun dia tidak meniatkan begitu. Begitu ya. Dan juga lain-lainnya, misalnya juga ada foto Nyi Roro Kidul di ruangan tersebut. Lalu dia sholat menghadap foto tersebut, gimana? Maka apa? Maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak. Tapi sholatnya insya Allah tetap sah. Cuma dia kena larangan musyabahah. Tapi kalau dia niatin benar memang sholat itu, ya kufur akbar. kalau dia niatin sholat atau sujud memang untuk nyuruh gitu, niatin kayak gitu, ta'zim penyembahan, ya kufur akbar. Kalau ini udah jauh, amen. Tapi kalau dia tahu di situ ada foto dan dia tidak bermaksud untuk menta'zim itu, karena memang saya pengen sholat di situ aja, ada ruang di situ ya sholat di situ aja sepi gitu, maka ini tidak boleh. Tapi sholatnya tetap sah, begitu. Walihada yunha ani sujudi lillahi baina yadai rajul. Nah ini juga penting nih, dilarang sujud kepada Allah tapi di depan orang. Ingat baina yadai ar-rajul berarti di depan. Orang itu menghadap kita. Nah, beda dengan orang itu membelakangi kita atau menyampingkan kita, itu enggak masalah. Seperti menjadikannya sutrah misalnya. Ya, dan dia menghadap ke kiblat, kita menghadap ke kiblat. Nah, enggak masalah insyaallah. Atau ada orang duduk situ, kita di sini, terus kita taruh orang itu di depan kita. Nah, kita enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya di depan langsung, pas di depan langsung, maka ini dilarang. Walaupun sholatnya tetap sah, namun ini dilarang karena ada musyabahah. Kadang-kadang terjadi di sini nih, anak kan habis jadi imam selesai salam, istighfar tiga kali, kemudian Allahumma anta salam, kemudian balik badan sebagaimana sunnahnya Rasulullah SAW, dan baliknya pun kanan baliknya menghadap ke jemaah. Nah kemudian selesai zikirkan, kadang-kadang ya jemaah sholat sunnah. Ada sholat sunnah persis tepat di depan anak. Ya, tepat di depan anak. Bapak-bapak, ya ada jemaah sini gitu. Ya anak, ya, gimana ya? Salah tingkah ada jadinya. Akhirnya anak minggir sedikit. Nah, kalau minggir sedikit enggak apa-apa. Kalau diam di situ, ntar dia sujud gimana? Mana botak lagi orangnya. Kan dicitak sedikit. Nanti kan apa? Sujud menghadap anak gitu loh. Emang sholat dia sah, tapi di sini ada musyabah seperti sujud li ghairillah. Maka dikatakan wa illam yaqsudis sajidu lidzalik atau dzalika. Walaupun orang yang bersujud tersebut tidak bermaksud seperti itu, tidak bermaksud untuk sujud menta'zim orang di hadapannya. Lima fihi min musyabahati sujudi li ghairillah, disebabkan dalam perbuatan tersebut ada keserupaan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketemu enggak Abu Ja'far ininya? Ketemu di situs PDF atau website? PDF. Awi, nyalahin itu agak panas sedikit. Ya, yeah. Pas datang Habibie jadi agak panas. Kemudian fanzur kaifa qata'atish syari'atu al-musyabahata fil jihati wa fil awqat. Nah, di sini kita lihatlah bagaimana syariat memutus adanya penyerupaan terhadap orang-orang musyrikin dari dua sisi. Imma dari sisi pengarahan, imma dari sisi waktu. Dari sisi pengarahan, yaitu Rasulullah SAW, kalau beliau sholat menghadap ke Ud, Ud itu kayu, atau Amud, tiang, artinya zat yang lebih besar dari dirinya, maka beliau tidak menghadap langsung tepat di depannya, melainkan agak ke kiri atau agak ke kanan atau ke kiri. Gimana, paham? Ini dari segi apa? Dari segi jihad. Kedua juga dari segi jihad, yaitu dilarangnya sholat menghadap orang yang menghadapnya tepat di depan. Karena dua hal ini ada musyabah. Kalau menghadap kayu atau tiang, tepat persis di depannya, musyabahnya apa? Musyabahnya itu menghadap ke zat yang lebih tinggi darinya, langsung persis sujud di depannya, itu seolah-olah musyabah terhadap orang-orang kafir. Karena orang-orang musyrik mereka sujud kepada yang merasa ditinggikan, yang dianggap lebih tinggi, yaitu ya siapalah itu, patung apa gitu kan, dewa apa, atau Jesus menurut mereka, dan seterusnya. Ya, itu ud atau tiang. Adapun yang orang tadi sujud langsung pada orang ini, seolah-olah penyembahan terhadap selain Allah Ta'ala. Itu dari segi jihad. Adapun jihad pakai tak, bukan pakai dal. Kemudian al-awqat, musyabah dari segi awqat, yaitu larangan sholat apa? Di waktu-waktu terlarang. Ayo gak? Di tulu'ul syams dan di ghurub asyams. Gitu. Karena dua waktu tersebut waktu sujudnya orang-orang musyrikin, meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak ada maksud menyerupai mereka, namun tetap dalam syariat Islam ini muhkam. Wa kama la yusalla ila al-qiblati allati yasiluna ila yusalluna ilaiha, sebagaimana juga kita dilarang salat menuju kiblat yang mereka salat menujunya. Contoh orang Yahudi salat menghadap apa? Baitul Maqdis. Orang Nasrani salat menghadap timur. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'i qiblatahum." Janganlah kamu mengikuti kiblat mereka. Ya. Padahal dulu kiblatnya orang Islam di periode Mekah dan awal Madinah kemana? Baitul Maqdis. Nah, sekarang hal tersebut mansukh. Hal yang mansukh tidak boleh kita amalkan sekarang. Dan enggak boleh dengan alasan oh dulu kok Nabi SAW, ya itu dulu ya betul. Tapi khalas mansukhah kiblah yang pertama itu. Sekarang kiblah yang wajibah untuk kita untuk menghadapnya yaitu Ka'bah. Ya, maka enggak boleh kita maksudkan Baitul Maqdis begitu saja tanpa Ka'bah. Bahkan menghadapkan Baitul Maqdis dan Ka'bah menjamak keduanya pun tidak, itu bid'ah jadi nanti. Kenapa? Karena lam yusra' sekarang, ya. Enggak disyaratkan begitu. Khalas fokusnya ke Ka'bah aja. Enggak usah disengaja kemudian nyari bagian yang sana Baitul Maqdis, di sini Ka'bah. Enggak usah. Dengan alasan dulu Nabi SAW di Mekah awal-awal kayak gitu, sengaja beliau menghadapkan dua kiblat ini. Yaitu dulu beliau SAW kemudian dimansuh dan khalas, tidak boleh kita sengaja mengamalkan seperti itu. Kadzalika la yusalla ila ma yusalluna lahu. Nah, di sini lihat. La yusalla ila al-qiblati allati yusalluna ilaiha ila yusalluna ilaiha. Itu enggak boleh kita serupakan. Mereka salat ilaiha, menghadap ke mana? Jangan kita ikuti. Begitu juga dengan salat ma yusalluna lahu, salat demi untuk apa? Itu juga kita tidak boleh ikuti. Artinya yusalluna ilaiha ini dalam masalah jihad. Ya. Lebih-lebih dalam masalah ila ma yusalluna lahu. Ya, ini juga jihad, tetapi langsung mubasyarah di depannya. Seperti salat menghadap orang atau tiang tertentu atau menghadap gambar-gambar tertentu, maka ini lebih dilarang lagi. Kenapa gitu? Bal hadza asyaddu fasadan. Bahkan salat langsung menghadap ke orang itu lebih buruk lagi fasadnya. Ya, kenapa? Karena ana terangkan sebelum itu, karena kiblat Baitul Maqdis itu pernah terjadi itu sebagai syariat kita bahkan. Ya. Itu lebih mending dan itu dilarang sekarang. Lantas bagaimana dengan yang tidak pernah disyaratkan sebagai kiblat seperti orang tertentu, foto tertentu, gambar tertentu, lebih asyad lagi. Fa innal qiblata syari'atun min asy-syara'i qad takhtalifu bi ikhtilafi syara'il anbiya. Karena kiblat itu suatu syariat di antara syariat-syariat yang kadang ada ikhtilaf, yaitu perbedaan syariat antara nabi gitu loh. Jadi syariat nabi dahulu Baitul Maqdis. Itu maklum. Ya masih ada apa ya? Nilai positifnya lah dulu para nabi juga ke sana gitu loh. Walaupun sekarang jangan. Amma sujudu li ghairillahi wa ibadatihi. Adapun sujud kepada selain Allah langsung atau menyembahnya, menyembah selain Allah, wa huwa muharramun fid dini alladhi ittafaqat alaihi Rasulullah. Maka ini diharamkan dalam agama yang disepakati oleh seluruh rasul. Faham enggak? Menghadap Baitul Maqdis itu dilarang sekarang. Tapi terjadi enggak dulu di zaman para rasul sebelum Nabi terjadi? Ini masih mending lah gitu. Tapi tetap terlarang sekarang. Adapun kalau menyembah selain Allah atau sujud di hadapan selain Allah, jelas sujud di hadapan zat selain Allah Ta'ala, maka dengan sengaja, maka ini disepakati oleh seluruh rasulnya Allah Ta'ala, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Berarti mana yang lebih asyad? Menghadap langsung kepada orang tertentu atau gambar tertentu. Iya. Iya begitu. Adapun yang enggak ada maksud, bukan enggak ada maksud seperti itu, dia sholatnya tetap sah, tetapi dia kena larangan. Adapun kalau misalnya dia dengan maksud tertentu langsung, ya di sini dilihat. Kalau dia cuma sekadar sujud saja dalam rangka ta'zim, maka bisa kufur akbar, bisa juga dia ghulu, ya dosa besar. Tapi kalau dia memang sholat, sholat sengaja supaya sholat di hadapan dia gitu, menghadap atau di hadapan gambar ini sengaja dia sholat seperti itu, sholat untuk menghadap ke dia sengaja, ya dalam ta'zim dia, maka ini kufur akbar. Karena sholatnya ditujukan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa gambar, baik berupa hamba Allah, apalagi kalau berupa kuburan, sholat sengaja, ini kuburan nih, sengaja dia sholat demi kuburan itu, begitu. Jadi masalah sujud, kalau sujud toh itu ada rincian, karena sujud itu belum tentu berupa sholat. Karena sujud itu ada sujud tahiyyah, ada sujud tahiyyah, ada sujud ta'abbudiyah. Kalau sujud tahiyyah, apalagi orang itu jahil, maka tidak langsung dikafirkan. Seperti yang dilakukan oleh Pak gitu. Kita tutup. Yang sekarang jadi menteri ya kita. Yang dulu memerangi gitu. Sekarang bagian dari nah gitu. Nah, itu dulu pernah sujud di depan kuburan tertentu ya. Kuburan ya gitu ya. Pokoknya banyak sensor ini. Iya. Bingung yang nonton nanti. Gitu kan. Bingung yang nonton, cari langsung di berita. Ya langsung enggak jadi nonton live, langsung cari di Google siapa yang sujud. Iya. Itu pertama karena beliau jahil. Ana yakin beliau jahil, ya. Ana yakin ana yang ana zon rajihnya bagi ana beliau-beliau ini jahil. Enggak ngerti. Dianggapnya hal ini adalah bagian dari hal yang disyariatkan oleh Allah atau ta'zim, penghormatan yang bagus gitu enggak. Tapi kemudian kita itu pertama, kemudian kedua itu hanyalah sebatas ta'zim, bukan untuk niatan ta'abbudi terhadap pemilik kuburan tersebut. Walaupun secara mazharnya ini syirik gitu loh. Secara mazhar ini syirik. Tapi secara konteks dirinya itu perlu dipelajari lagi, jangan langsung difonis kafir. Tapi ini jelas ini kejahilan dan kefasikan. Ala kulli hal, itu termasuk mazharnya mazhar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu pastinya terlarang. Ya, pastinya terlarang. Walaupun di syariat sebelumnya tahiyat seperti itu, sujud tahiyat itu ada syariatnya atau diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan sujud tahiyat di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW seperti zaman Nabi Yusuf atau di zaman Nabi Adam AS yang Allah perintahkan mereka untuk bersujud padanya, sujud mereka tidak sama dengan sujud seperti sekarang, yaitu menempelkan kening ke dasar permukaan. Ada sujud cara mereka yang berbeda tapi disebut sujud. Nah, itu kata sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Amma sujudu li ghairillahi wa ibadati fahu muharramun fid dini alladhi ittafaqat alihi Rasulullah. Para Rasul mereka semua bersepakat bahwa sujud kepada selain Allah dengan maksud ibadah ta'abudi, maka itu diharamkan. Adapun sujud dalam rangka tahiyyah, nama tahiyyah, maka di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW hal tersebut diperbolehkan. Begitu ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan alihah, sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Ya, tafadhal. Wa bihi qal wa aidan an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan yattaki wa ala yadihi al-yusra wa huwa qa'idun fi as-salati fa qala lah la tajlis hakadha fa inna hakadha yajlisu alladhina yu'adzabun wa fi riwayah tilka as-salatu al-maghdubi 'alayhim wa fi riwayah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajlisa ar-rajula fi as-salati wa huwa mu'tamidun 'ala yadihi. Rawahinu Abu Daud. Rawahunna Abu Daud. Fafi. Fafi hadal hadithi annahyu an hadil jilsatil muallalatun bi annaha jilsatul mu'adzabin. Wahadhi mubalaghatun في مجانبة هديهم. طيب. وأيضا لم يتجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pria yattaki itu bertumpu. Seperti yattaki itu bisa bersandar atau bertumpu, ya. Ala yadihi al-yusra wa huwa qa'idun fi shalah. Begini, paham enggak? Salat duduk nah malas anak geser kaki, pokoknya gitu duduk. Ya, apa tahiyat atau gitu. Ya. Yadihi al-yusra, itika terhadap yadihi al-yusra. Gini. Ya. Gitu. Hah? Ya pokoknya gini lah. Itika baik gini pokoknya ke belakang atau agak sampingnya dikit atau gimana. Gini lah. Wa huwa qa'idun. Qa'id berarti duduk dia. Fi shalah. Faqala lah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajlis hakadha." Jangan duduk seperti ini. Fa inna hakadha, karena seperti ini adalah ia jelisu alladzina yu'adzabun, model duduknya orang-orang yang kena azab. Wa fi riwayatin tilka salatul maghdubi alaihim, itu adalah tata caranya salat orang-orang maghdub alaihim. Siapa maghdub alaihim? Orang-orang Yahudi, ya. Kemudian naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yajlisa ar-rajulu fi salati wa huwa mu'tamidun ala yadihi. Rasulullah SAW melarang duduk dalam solat dalam keadaan mu'tamid, bertumpu, bersandar terhadap tangannya. Berarti kan sudah kayak gini aja. Ya. Dan kemudian para ulama di sini dikatakan wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini annahyu an hadhihi al-jalsati, jalsa. An hadhihi al-jalsati mu'allalatun biannaha jilsatul mu'adzabin. Larangan terhadap hadhil jilsah, gaya duduk seperti ini, dengan adanya illat bahwasanya itu adalah cara duduknya orang-orang kena azab. Wa hadhihi mubalaghatun fi mujanabati hadihim. Nah, ini adalah suatu mubalaghah, yaitu hal yang sangat diseriuskan. Mubalaghah di sini maknanya bukan hulu, bukan mubalaghah, makna di sini bukan hulu, melainkan keseriusan kalau bahasa kita, ya, bukan berlebihan dari hadnya, bukan melampaui batas. Mubalaghah di sini bukan melampaui batas, kan mubalaghah kadang-kadang arti hiperbola, berlebihan. Kayak misalnya mubalaghah maknanya majaz mubalaghah, misalnya, yaitu majaz hiperbola. Misalnya engkau seperti biasanya kalau orang mubalaghah itu, cantikmu itu seperti bumi yang dihujani oleh rembes, gugus rembes. Ya. Lebay lo. Nah, ini mubalaghah. Ah, mubalaghah lo gitu. Ya, tapi mubalaghah di sini bukan berlebihan, tapi mubalaghah di sini adalah apa? Yaitu dia fi ghayatil intiha gitu, hal yang paling diseriuskan, cukup diseriuskan gitu loh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu fil istinsaqi illa an tasum. Bermubalaghahlah kalian dalam istinsyak sungguh-sungguh. Apa makna sungguh-sungguhnya di sini? Maksimal gitu loh. Totalitas. Ya, mungkin totalitas masih. Mungkin mubalaghah. Enggak, totalitas itu itqan. Ya. Mubalaghah sungguh-sungguh, betul-betul berupaya dalam mujanabati hadihim, dalam menyelisih hadi. Hadi ini keseragaman hadi, yaitu sairnya mereka, baik dari segi mazhar maupun batinnya. Baju bola itu termasuk hadi. Iya. Misalnya Keranggan FC, ya, Keranggan Fantasi Ceria. Keranggan FC misalnya bikin tim sepak bola, ya kan? Pakai apa? Ada ininya. Ini hadinya ahli Keranggan. Ya kan? Kenapa disebut hadi? Ini simahnya gitu loh, simah. Apa Indonesia? Karakternya gitu loh. Ya. Maka ketika ada orang dari misal Duren Jaya, ya, kemudian melihat ini ada orang pakai seragam ahli Keranggan, maka ketahuan ini orang Keranggan gitu kan ya? Ini namanya satu hadir. Kemudian tiba-tiba ada orang dari Pondok Ungu, dia pakai kaos Keranggan FC. Loh, orang Keranggan ya? Kan gitu orang menyangkanya. Inilah namanya hadi. Tapi dari segi mazhar, ya, maka di sini ada mubalaghah dalam rangka mujanabah hadiyil kufar atau hadi al-maghdubi alaihim. Jadi ketika itu adalah simah mereka, Rasulullah SAW menutup pintu rapat-rapat dari keserupaan terhadap mereka, walaupun dalam segi hadi. Iya gitu. Ini salah satu contoh dari contoh-contoh lainnya. Belum lagi dalam masalah puasa dan seterusnya. Kemudian bagian ulama, mereka mengumumkan permasalahan al-i'timad al-yusra ini bukan hanya dalam masalah sholat, melainkan dilebarkan masalah di luar sholat pun seperti itu. Karena illatnya di sini bukan terpatuk pada sholat saja, tapi illatnya di sini adalah di perbuatan maghdubi alaihim secara mutlak. Enggak ditakyid pada sholat saja. Walaupun dalam hadis di sini ada beberapa hadis tilka sholatul maghdubi alaihim. Kemudian nahar Rasulullah SAW an yajlisar rajul fi sholati. Ya memang. Tapi para sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan ini juga berlaku di luar sholat. Ya jadi kalau duduk santai kayak gini, ya dilarang. Nah, tinggal kemudian berselisih ulama antara larangan ini apakah dia haram atau dia makruh tanzih. Nah, itu beda lagi para ulama. Ya. Ana belum bisa katakan yang mana, tapi intinya dilarang gitu aja. Ya. Baik, lanjut, fadhol. Wa bihi qala wa aidan wa rawal al-Bukhari an Masruq عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال نهي عن الخصر في الصلاة وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا قال وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة. بacanya عن ابن سيرين. عن ابن سيرين عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد. وعن زياد بن سبيه قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنْهَى عَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَأَبُو دَاوُدْ وَالنَّسَائِ. طيب بسين لياد. وَأَيْضًا فَرَوَى الْبُخَارِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَيْشَةَ أَنَّهَا يَتُوْ أَنَّ عَيْشَةَ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ. Aisyah radhiyallahu anha membenci untuk di sini an yaj'ala fa'ilnya mahdhuf ya an yaj'ala rajulun atau an yaj'ala rajulu yadahu, seorang pria menjadikan tangannya di khasirahnya, apa khasirah, pinggang gitu ya, tangannya ada di pinggangnya dan berkata innal yahuda taf'aluh, orang-orang Yahudi melakukannya. Oke, gimana? Ngerti enggak tangan di pinggang? Ah, iya gitu. Ya. Baik duduk atau diri? Talak pinggang. Ah. Ah, itu kan beda. So, kayak gini. Ana enggak pernah kayak gini perasaan. Iya, enggak pernah. Ana enggak ini aneh loh bagi Ana. Aneh. Hah? Enggak, Ana enggak pernah, emang enggak pernah kayak gini. Ya, apa sih lo? Kayak gini enggak pernah. Ana enggak pernah kayak gini. Enakan kayak gini. Ya kan? Apa kamu? Nah, kan enak kayak gitu kan. Kok kayak gini kesannya? Sekali Ana pernah kayak gini. Dan itu enggak sadar benar kata lu. Tahun 2001 atau 2000 atau tahun 99. Itu terakhir anak kayak gini. Tadi barusan nanya tadi. Dan sekali pagi ini udah 3 kali anak kayak gini. tahun 99 anak masih satu, waktu itu tahun 99 anak jalan kaki dari pesantren, ya ini terakhir kali anak berkaca pinggang, nanti enggak sadar ke arah Tingkir. Tingkir itu terminal Desa 3. Lewat Kembang Sari gitu. Enggak tahu kan antum mah? Enggak tahu ya. Jalan apa memang lagi melukiskannya di pikiran beliau. Enggak apa-apa. Ya terusin lah Pak, terusin aja enggak apa-apa. Ya, terus jalan anak di sebelah kanan jalan itu ya. Berlawanan dengan arus. Anak jalan sama teman anak Ikrimah namanya. Ikrimah ini adiknya Fatih Yazid At-Tamimi itu. Teman sekelas anak. Jalan terus ada pagar gitu, terus ada anjing gonggong. Lemparin pagi kerikil. Ya. Lemparin pagi kerikil. Waktu itu anak mau ke daerah namanya Senjoyo. Kapan-kapan kita liputan di Senjoyo, kapan-kapan insyaallah kalau pandemi berakhir. Dananya dari Abu Rahmat, ada dana. Ya. Terus habis itu anak lempar-lempar, pemiliknya marah. Woi, gitu kan? Woi, gitu. Nah, pemilik marah, kemudian keluarkan kumisan. Om-om, anak ajaibnya anak kok malah justru berhenti di situ, enggak lari. Sementara Ikrimah dia udah lari tuh. Anak masih pakai kacamata hitam. Kemudian anak kayak gini. Anak enggak bermaksud apa-apa, emang pengen kayak gini aja. Ya. Terus habis itu bapak itu datang, deketin anak. Anak enggak bermaksud sama, anak pengen kayak gini aja gitu. Habis itu bapak itu enggak ada apa-apa, langsung anak digampar pakai tangan kiri. Langsung digampar anak. Kubrak nih, kena ini kacamata jatuh. Anak langsung diem kayak gini kan. Pengalaman ini kayak gini nih, gara-gara gini. Kenapa kamu? Berkaca pinjol, sombong sekali kamu, gitu. Kata dia, pakai bahasa dia gitu. Nah, terus anak langsung diem, tiba-tiba satu, dua, tiga, ambil kacamata, langsung lari ke Senjoyo. Ketemu di jalan kemudian berikutnya, ente ngapain ninggalin aneh? Lah ente mbahlul ngapain diem di situ? Ya itu terakhir kali anak berkaca pinjang. Itu berarti udah 20 tahun anak nggak kayak gini. Ya 2020 tadi barusan anak kayak gini. Ya. Dan itu anak nggak tahu kok hal tersebut juga ada larangannya. Gitu loh. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak disuruh keluar dari majelis. Kemudian wataqul dan Aisyah radhiyallahu anha berkata innal yahuda taf'alu, sesungguhnya orang Yahudi melakukannya. Gitu loh. Lihat ya betapa mubalaghahnya dalam mujanabati hadyi al-yahud. Wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah qala naha 'anil khasri fi shalah. Rasulullah SAW melarang melakukan al-khasr atau dalam riwayat lain at-takhassur, yaitu berkaca pinggang dalam sholat. Wah kok ini asing banget, kita gak ada yang berkaca pinggang dalam sholat ya. Tapi kan di zaman itu namanya sahabat, namanya kaifiyah sholat kan ya gak seperti sekarang. Sekarang udah ketahuan lah, diajarkan turun-temurun. Kalau ketika itu kan baru disyariatkan ya. Makanya awal-awal mereka sholat, sahabat radhiyallahu anhum menghadap ke langit gitu loh. Bahkan ada yang dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari itu sholat ngobrol lagi sholat. Sekarang kita ketahuan ada orang kayak gitu, anak kecil paling ini. Tapi dulu karena nggak tahu, belum paham, awal-awal disyariatkan seperti itu, jadi belum tertata. Ya bukan karena mereka jelek, bukan, tapi karena emang dimaklumi manusia. Wa fi lafdhin naha an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Ya sama seperti tadi. Qala Hisham wa Abu Hilal wa an Ibn Sirin an Abi Hurairah naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha rawahu Muslim fi sahihi Rasulullah SAW dari Ziyad bin Subayh qal sallaitu ila janbi ibni Umar fawadatu yadayya ala khasirati. Saya pernah salat di samping ibnu Umar, kemudian fawadatu, aku menaruh tanganku, yadaya, ya kedua tanganku di khasirati, di pinggangku. Falamma shalla qala, falamma shalla di sini falamma intaha min as-salat, gitu maksudnya ya. Bukan pas salat dia berkata hadza sulb fi shalah, bukan, paham enggak? Ini adalah salib dalam salat, paham enggak di sini? Jadi aku kata Ziyad berkaca pinggang, naruh di pinggangku pas lagi salat, naruh tangan di pinggangku. Maka ketika masa kan, maka ketika Ibnu Umar salat Allahu Akbar hadza sunnah, enggak. Falamma shala itu sudah selesai salat, beliau berkata hadza sunn fi shalah, ini adalah salib dalam salat. Maka Rasulullah SAW yanha anhu, maka Rasulullah SAW melarang hal seperti ini. Nah, tapi ini menunjukkan salatnya tetap sah, salatnya tetap sah walaupun ini dilarang. Ya, jadi pelarangan di sini bukan berkaitan dengan syarat sah salat atau rukunnya salat, maka tetap sah salatnya. Kecuali kalau memang dia sengaja main-main, maka ini tarawih ya bisa tidak sah. Begitu ya. Buktinya Umar Ibnu Umar di sini enggak nyuruh ngulang. Seandainya salatnya tidak sah, pastilah diriwayatkan Ibnu Umar menyuruhnya mengulang. Dan Ibnu Taimiyah akan mengatakan bahwa saya ini perlu diulang salatnya. Begitu. Ya, jadi dilihat dari niatnya dia, barangkali dia jahil, tidak tahu, ya tidak paham. Gitu. Ada pertanyaan, Rafi? Enggak ada. Ya, baik. Ya, kita lanjut insyaallah syarah